رب زدني علما رب هب لي حكما. Yang ditanyakan di sini, bagaimana di saat imam dia itu lupa ditasbih dan tetap tidak menghiraukan. Subhanallah, subhanallah, mengingatkan. Kalau tidak ada hanya perempuan, maka ditepuk tangan. Ataupun jika imamnya perempuan juga, dengan tepuk tangan. Maka ini adalah sunnah untuk mengingatkan. Kemudian perkaranya di sini, di mana seorang imam dan dia adalah manusia, masuk kepada keumuman hadis, melaksanakan kesalahan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Anas ibn Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh manusia itu dalam keadaan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melaksanakan kesalahan dengan bertaubat kepada Allah, maka masuk manusia kullu di dalam lafaz umum dalam keadaan salah. Baik salah yang berdosa, baik salah yang lupa. Yang harusnya dia tasyahud, maka dia berdiri. Allahu Akbar, rakaat yang kelima. Lalu bagaimana diberikan himbauan oleh para makmum, subhanallah, subhanallah, dan dia tetap berijtihad dengan pendapatnya. Maka di sini dalam perkara seperti ini, ijtihadnya imam yang satu orang dan salah, dengan ijtihadnya orang yang makmum mungkin satu barisan ada 30, 40, 50, mana yang dikedepankan? Mana yang hak, yang benar dengan makmum? Meskipun imam meyakini, maka di sini para ulama mengatakan jangan ikut berdiri karena hak bersama para makmum. Para makmum yang mengetahui kesalahan imam untuk duduk menunggu karena imamnya tidak peduli dengan tasbih tadi. Ya sudah, berdiri, kita siap tasyahud. Kemudian ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud, baru Allahu Akbar tasyahud, maka baru kita mengikuti. Paham? Maka inilah cara bagi beberapa imam yang tidak peduli padahal telah diperintah oleh Nabi, fal yusabbih lirijal. Maka untuk laki-laki para makmum agar memberikan tambih, perhatian kepada para imam, dan imam harusnya tunduk mengikuti. Dan ini adalah fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, dan fatwa juga dari Lajnah Ad-Da'imah. Mereka mengatakan agar duduk dan menunggu imam selama para makmum secara yakin semuanya mengetahui bahwa imam dalam keadaan salah dan tetap ngeyel ataupun kekeh bahasa Sundanya, maka di sini dia itu tidak diikuti. Wallahu a'lam. Rabbi zidni 'ilma. Rabbi habli hukman.